إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan tentang orang-orang yang mendapatkan uzur di dalam salatnya, mendapatkan keringanan. Yang terakhir yang kita bahas yaitu setelah orang yang sakit kemudian salatul raqib, orang yang sedang dalam kendaraan, kereta, bis ataupun pesawat, yang dimana berisat mereka tidak bisa untuk turun dikarenakan ada gangguan seperti lumpur, hujan, dan juga akan ditinggal rombongannya dan tidak memungkinkan untuk berhenti, maka diperbolehkan sholat di atas kendaraannya. Fattaqullah masata'at. Qala rahimahu qala hafizahullah taala salisan. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mendapatkan uzur dalam salatnya yaitu salatul musafir. Salat orang yang sedang dalam keadaan safar. Al musafir, mereka yang sedang dalam keadaan safar, mereka mendapatkan keringanan di dalam melaksanakan sholat. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa as-safar qita'atun minal adab, bagian dari adab. Yang dimana seseorang tidak bisa tidur, susah untuk tidur, susah untuk mencari makan, susah untuk beristirahat. Dengan ini bahwa mereka orang-orang yang safar diberikan rukhsah, diberikan keringanan, yaitu dengan mengqasar salatnya, memendekkan, dan juga menjamak, dikumpulkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Qala hafizahullah taala, wa min ahli al-a'dhar al-musafir, Dan orang-orang yang mendapatkan uzur dalam melaksanakan salat wajib, yaitu al-musafir, orang yang sedang dalam keadaan safar, fayushra'u lahu qasru salati ar-ruba'iyyati min arba'in ila rak'atain. Disyariatkan untuk memendekkan salat ar-ruba'iyyah, salat ruba'iyyah, salat yang 4 rakaat, duhur, asar, dan juga isya. Ini salat ruba'iyyah. Min arba ila rak'atain, yang asalnya 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Karena yang dipendekkan hanya salat yang ruba'iyyah saja. Duhur, asar, dan isya. Dipendekkan setengahnya. Yang asalnya 4 menjadi 2. Sedangkan maghrib tidak dipendekkan. Dan juga sholat subuh juga sama. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kecuali maghrib, ilal maghrib fa innaha witr nahar. Karena maghrib adalah witrinya pada nahar. Ini selain malam. Jadi pada siang witr nahar, witirnya yang bukan malam. Wa ila subuh, dan juga salat subuh itu dipendekkan. Fa innahu tutawwalu fiha al-qira'ah. Karena salat subuh adalah bacaan yang dipanjangkan. Nah, sehingga tidak dipendekkan. Kama dalla dalika al-kitab wa sunnah wal ijma'. Sebagaimana dalil Al-Qur'an dan sunnah juga ijma' para ulama. Wa qala ta'ala fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengqasar salat. Qasar artinya dipendekkan. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara qasar dengan jamak. Kalau qasar itu dipendekkan. Yang asalnya 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat dan hanya ruba'iyah saja. Kalau jamak itu mengumpulkan salat duhur dengan asar. Baik salat asar yang ditarik ke salat duhur, atau salat duhurnya diakhirkan ketika salat waktu asar, dijamak, dikumpulkan. Ini berbeda antara qasar dengan jamak. Fa idza darabtum fil ardi, apabila kalian berpergian di muka bumi ini, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa untuk kalian an taqsuru minas shalah, untuk memendekkan dari salat. Wa nabi sallallahu alaihi wa sallam lam yusalli fis safar illa qasra. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat dalam keadaan safar kecuali qasran, dipendekkan. Wal qasr afdal min al itmam. Dan qasr dipendekkan, asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu afdal, lebih utama min al itmam fi qouli jumhur al ulama, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Wa fi sahihain, dan juga dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Furidat shalah rak'atain wa ukirat shalah safar wa zidat wa zida fi shalatil hadar." Furidat shalah rak'atain rak'atain. Salat diwajibkan 2 rakaat-rakaat. Wa ukirat shalatus safar, dan tetapkan, diterapkan salat ketika safar in dua rakaat, wazida fi salatil hadar, dan ditambah ketika dalam keadaan mukim. Ini sempurna 4 rakaat yang rubaiyah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, salatu safar rakaatan, salat dalam keadaan safar 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin, salat dalam keadaan safar 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin, dan itu terhitung sempurna, bukan dikurangi. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan apabila seorang hamba itu safar, dan juga apabila seorang hamba itu sakit, maka dicatat pahalanya sama seperti dia dalam keadaan mukim, dan dicatat pahalanya sebagaimana dia dalam keadaan sehat. Ini dalil menunjukkan bahwa walaupun sholat dalam keadaan safar itu dipendekkan, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu terbilang terhitung sempurna. Pahalanya tetap sempurna. Jangan seorang beranggapan walaupun kalau sholat dipendekkan berarti pahalanya sedikit. Kenapa? Karena sholatnya 2 rakaat. Berbeda dengan sholat yang 4 rakaat lah. Akan tetapi walaupun dia dalam keadaan melaksanakan sholat 2 rakaat dalam keadaan safar, pahalanya dihitung sempurna. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan. Seseorang apabila dalam keadaan safar, maka pahalanya dicatat. Dia sama seperti dalam keadaan mukim. Dan pembahasan ini telah kita bahas sama halnya seperti seseorang dalam keadaan sakit. Seseorang dalam keadaan sakit, walaupun dia sholat dalam keadaan berbaring ataupun duduk, apakah pahalanya berkurang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sudah berusaha semampunya, tidak bisa sholat, melaksanakan dalam sholat dalam keadaan berdiri, dikarenakan dia dalam keadaan sakit, udur, maka dicatat pahalanya sempurna. Sebagaimana sama hadis yang tadi kita sebutkan. Apabila seorang dalam keadaan safar atau sakit, dicatat pahalanya sama ketika dia dalam keadaan tidak safar, dan sama sebagaimana keadaannya dia dalam keadaan sehat. Qala yabda'ul qasru bi khurujil musafir min amiri baladihi, bahwa qasr dipendekkan bi khurujil musafir, ketika orang yang dalam keadaan safar keluar dari kampung halamannya. Li'anna Allah abaha al-qasr liman daraba fil ardi, karena Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan orang untuk mengqasr, memendekkan salat seseorang yang daraba fil ardi, yang dalam perjalanan. Dalilnya sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian berpergian di muka bumi ini, yakni kalian telah meninggalkan kampung halaman kalian, kampung halamannya sudah tidak terlihat, sudah dia tinggalkan, maka dimulai bagi dia untuk mengqasr salatnya. Wa qabla khurujihi min baladihi la yakunu dariban fil ardi wala musafir, dan seseorang yang belum keluar dari kampung halamannya, la yakunu dariban fil ardi wala musafiran, maka dia tidak dianggap keluar dari kampung halamannya, dan juga tidak dianggap dalam keadaan safar. Sehingga seseorang ketika akan safar, dia tidak boleh menjamak ketika dia masih di tempat tinggalnya. Kenapa? Karena dia belum Daraba fil ardi, belum berpergian, belum meninggalkan kampung halamannya. Kalau sudah keluar meninggalkan kampung halamannya, maka dimulai waktu qasarnya. Dan al-qasar di sini jaraknya, waktu tempuhnya, itu kembali kepada urfin nas, kembali kepada kebiasaan manusia. Kalau kita katakan misalkan bertanya kepada kebiasaan manusia, dari sini ke Indramayu kota safar atau tidak, alul bilad mengatakan safar, termasuk safar. Oh, berarti dia pendekkan nanti qasar salatnya karena dia dalam keadaan safar, sehingga kembali kepada urfin nas sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah, bahwa waktu jaraknya itu kembali kepada urfin nas, kebiasaan manusia. Qala hafizahullahu ta'ala, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam إنما كان يقصر, beliau memendekkan salat, إذا ارتحل, apabila beliau sedang dalam perjalanan, ارتحل, keluar ke kampung halamannya, dari kampung halamannya. لأن لفظ سفر معناه الإسفار, karena lafaz dari safar artinya yaitu isfar, yaitu al-khuruj ila sahra, keluar menuju padang pasir secara lafaz. Wa yuqal, dikatakan safarat imra'atu an wajiha ay kashafathu, yakni seorang wanita itu safarat imra'atu an wajiha, yaitu idza kashafathu, yakni memperlihatkan wajahnya. Faida lam yabruz ila sahra, apabila dia belum keluar menuju padang pasir, allati yankashifu fiha min bainil masakin lam yakun musafiran, yang di mana lam yankashifu, allati yankashifu, afwan, saya ulangi, faida lam yabruz ila sahra, apabila belum keluar padang pasir, allati yankashifu fiha min baini masakin, yang bisa melihat antara kampung halamannya, lam yakun musafiran, maka tidak dianggap dalam keadaan safar. Nah, sehingga safar itu adalah ketika seseorang sudah keluar dari kampung halamannya, yaitu memendekkan sholat itu ketika dia keluar dari kampung halamannya. Saya ulangi, memendekkan sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu ketika dia meninggalkan kampung halamannya. Qala hafizahullah ta'ala, wa yaqsurul musafir as-salah walau kana yatakarriru safaruhu, seorang musafir dia memendekkan sholatnya, walau kana yatakarriru safaruhu, walaupun safarnya berulang-ulang. Hari ini safar. Nah, dalam keadaan safar dia dipendekkan salatnya. Kemudian malam ulang lagi. Besoknya safar lagi. Nah, kemudian malam pulang lagi. Yatakarriru. Atau 2 hari pergi lagi. Walaupun berulang-ulang tetap dia memendekkan sholatnya. Kasahibil barid, seperti tukang pos yang pergi ke sana kemari, dia meninggalkan kampung halamannya. Wasayaratil ujrah, dan tukang supir yang travel misalkan, supir bis ataupun supir bis, mimman yataraddadu aktsar waqtihi fitorik baina buldan, yang banyak menghabiskan waktunya itu di jalan, di antara satu kota ke kota yang lain. Seperti supir bis, dia pergi ke sana kemari. Selama dia dalam keadaan safar, boleh bagi dia untuk memendekkan salatnya. Wa qala hafizahullah taala wa yajuz lil musafir al jam' bain adh-dhuhr wal 'ashr wal jam' bain al maghrib wal isya fi waqti ahadihima. Dan diperbolehkan orang dalam keadaan safar al jam' mengumpulkan antara duhur dengan asar, wal jam' bain al maghrib wal isya, dan juga menjama' antara maghrib dan isya. Dalam menjama' mengumpulkan, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan salat subuh tidak bisa dijama'. Salat subuh tidak bisa dijama'. Fa kullu musafirin yajuzu lahu al-qasr. Orang yang dalam keadaan safar, dia diperbolehkan untuk memendekkan salatnya. Fa innahu yajuzu lahu al-jama', dan juga diperbolehkan baginya untuk al-jama', mengumpulkan salat. Wa huwa rukhsatun 'aridatun. Bahwa menjama' adalah merupakan rukhsah, yang di mana rukhsah tadi adalah merupakan kebutuhan seseorang yang sedang dalam keadaan safar. Yaf'aluhu indal hajah, yang di mana dia melakukannya ketika ada al-hajah. Kama idza jadda bihi sair, apabila dalam perjalanan yang tidak berhenti atau perjalanan yang terburu-buru. Nah, maka dalam keadaan seperti ini menjama'. Karena menjama' di sana termasuk dari rukhsah juga. Seseorang bisa istirahat lebih banyak. Menjama' antara duhur dengan asar dengan jama' taqdim. Jama' taqdim yaitu asarnya yang ditarik ke duhur. Asarnya dilaksanakan, salat asar laksanakan ketika pada waktu salat duhur, takdim didahulukan. Sedangkan jama ta'khir yaitu duhurnya yang diakhirkan ke waktu salat asar. Ini jama ta'khir. Dan dua-duanya boleh. Baik jama takdim ataupun jama ta'khir, dua-duanya boleh. Dan ini adalah merupakan rukhsah. Seseorang capek, pengin banyak istirahat, atau dalam perjalanan supaya tidak berhenti-henti, menjama' salatnya, kemudian dalam perjalanan terus-teruskan tanpa berhenti. Yaf'aluhu indal hajah kama idza jadda fi sair. Lima rawa Mu'adz radhiyallahu taala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana fi ghuswati Tabuk idza irtahala qabla zayg asy-syams akhara adh-dhuhr hatta yajma'aha ila al-'ashr wa yusalli yahuma jami'an. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, idza irtahala qabla zayg asy-syams, apabila beliau akan berpergian, qabla sebelum zawal, sebelum matahari condong, akhara adh-dhuhr hatta yajma'aha ila al-'ashr yusalli wa yusalliyahuma jami'an. Beliau mengakhirkan salat duhur dan menjamanya dengan asar jami'an. Wa idza irtahala ba'da zayg asy-syams, apabila beliau berpergian setelah zawal, setelah matahari condong, salat duhur wal asr jami'an, thumma sara, kemudian beliau melaksanakan perjalanannya. Wa kana yaf'alu mithla dhalik fi maghrib wal isya, dan juga melaksanakannya sebagai pada waktu maghrib dan juga isya. Rawahu Abu Daud dan juga Tirmidzi. Sebagaimana dalam hadis ini bahwa riwayat di sini rawahu Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullahi taala alaihi kama fil irwa. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar sebelum Zawal, ini sebelum waktu masuk sholat duhur jam 11 atau sekarang misalkan, beliau laksanakan safar dan beliau menjamahnya ketika waktu sholat asar dengan menjamah takhir, menjamah takhir. Dan apabila sudah datang waktu sholat duhur, beliau sholat duhur dengan asar, kemudian baru beliau laksanakan perjalanannya. Sama juga ketika waktu sholat maghrib dan isya. Qala hafizahullah ta'ala, wa idha nazal musafir fi asna'i safarihi lirrahah wal afdal lahu ayusalliya kulla salatin fi waktiha qasran bila jam'in. Wa idza nazal musafir, apabila musafir itu sudah sampai ke tempat tujuannya, fi asna'i safarihi lirrahah, di dalam perjalanannya lirrahah, beristirahat, fal afdal, maka afdal baginya untuk salat kulla salatin fi waktiha, setiap salat pada waktunya, qasran dipendekkan, bila jam'in tanpa menjamaknya. Naam. Hadha huwal afdhal. Dan apakah diperbolehkan baginya untuk menjamak? Boleh. Jaiz. Tapi afdhal baginya untuk salat pada waktunya. Kenapa? Karena yang namanya safar itu ada safar ketika dalam perjalanan, ada yang safar yang sudah sampai waktu tujuan dia. Dari sini ke Jakarta, misalkan. Dalam perjalanan dia itu jelas perbolehkan untuk menjamak. Sedangkan sudah sampai di perjalanan di tempat tujuannya dan dia dalam keadaan rahah bisa melaksanakan sholat pada waktunya, maka afdal bagi dia untuk sholat pada waktunya qasran bila jam'in. Itu mengqasarnya tanpa menjamaknya. Terkecuali dia dalam keadaan capek, misalkan pengen istirahat lebih banyak, dalam keadaan seperti ini boleh baginya untuk menjamak. Qala hafizahullah taala, wa yubah al-jama' bainadh dhuhr wal 'ashr wa bainal maghrib wal isya lil marid alladhi yalhaquhu bi tarkil jam' al masyaqqah. Wa yubah, dan perbolehkan menjamak, baina dhuhur wal asr, antara dhuhur dengan asar. Wa bainal maghrib wal isya, dan juga maghrib dengan antara maghrib dengan isya. Lil marid, orang yang sakit. Allati yalhaqu bi tarkil jam' masyaqqah. Yang di mana dia apabila tidak menjamaknya akan memberatkan dirinya. Dalam masail ini yang berkaitan tentang bahwa orang yang sakit apabila dia terus menerus sholat pada waktunya bisa memberatkan dirinya, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk menjamak. Orang yang sakit, sakit parah, yang dimana dia datang waktu sholat duhur sholat, datang waktu sholat asar sholat kembali, maghrib dan juga isya, yang dimana dia memberatkan. Dalam keadaan seperti ini perbolehkan menjamak. Karena orang yang sakit tentunya dia harus lebih banyak istirahat. Naam, sehingga diperbolehkan untuk menjamak. Naam, apabila salat pada waktunya memberatkan dirinya. Dan juga sama halnya seseorang ketika akan dioperasi misalkan, karena butuh waktu. Sehingga menjamak dulu, kemudian setelah itu dioperasi. Fahada jais. Karena ini kaitannya diperbolehkan menjamak bukan hanya untuk lil musafir saja, akan tetapi orang yang marid juga sama. Yang dimana dia sakit dan tidak ketika dia menjamak salatnya, dia bisa mendapatkan istirahat yang lebih banyak. Qala Syaikhul Islam rahmatullahi taala alaihi wa inna ma kana jam'u li raf'il haraj 'anil ummah fa idza ihtajul jama' jama'u. Berkata Syaikhul Islam rahmatullahi taala alaihi wa inna ma kana jam'u li raf'il haraj lil ummah, yaitu bahwa jama' adalah seseorang agar tidak memberatkan dirinya. Fa idza ihtajul al jama' jama'u, apabila dia membutuhkan untuk menjamaknya, maka jamaklah. Wal ahadits kulluha tadullu ala annahu yajma' fi waqtil wahid li raf'il haraj an ummatihi. Dan di sana terdapat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan menjamak di waqtil wahid, dalam satu waktu. Yakni zuhur, baik jamak takdim atau jamak ta'khir, maghrib juga sama, untuk liraf'il haraj an ummatihi, agar tidak memberatkan kepada umatnya. Fayubahul jama' idza kana fi tarkil haraj qad rafa'ahu Allahu an lil ummah. Dan diperbolehkan jama' apabila dalam dia memberatkan dirinya, sehingga diperbolehkan baginya untuk menjamak. Wadhalika yadullu 'alal jama' lil marad alladhi yukhriju sahibuhu bitafriqis salati bitariqil ula wal ahra. Dan juga menunjukkan bahwa menjamak terhadap orang yang sakit, alladhi yukhriju sahibuhu, yang memberatkan bagi yang melaksanakannya, bitafriqis salah, yang dimana salatnya terpisah-pisah. Ini sholat pada waktunya memberatkan dirinya, maka diperbolehkan untuk menjamak. Nah, diperbolehkan untuk menjamak. Wa qala aidan yajma'u al-mardha kama ja'at bidzalika sunnah fi jam'il mustahadhah. Wa qala aidan, dan juga berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, yajma'u al-mardha, orang yang sakit diperbolehkan untuk menjamak. Kama ja'at bidzalika sunnah, sebagaimana datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jam'il mustahadhah, dalam menjamak wanita yang mengalami istihadhah. Wanita yang mengalami istihadhah, darah penyakit yang keluar terus-menerus, di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk menjamak sholatnya, yang dimana dia keluar terus menerus dari istihadah. Karena wanita yang keluar dari rahimnya darah istihadah itu wajib baginya untuk sholat. Karena darah istihadah berbeda dengan darah al-hayd. Darah istihadah berbeda dengan darah hayd. Kalau darah hayd adalah merupakan darah kebiasaan yang keluar dari rahim wanita bukan dikarenakan sakit, tapi suatu kebiasaan wanita. Berbeda dengan darah istihadhah, yang dimana darah istihadhah darah penyakit, yang dimana di luar kebiasaan wanita, kadang keluar terus menerus, sehingga seseorang apabila melaksanakan sholat lima waktu itu merasa kesulitan, seorang wanita merasa kesulitan, maka diperbolehkan untuk menjamak. Karena wanita istihadhah, dia tetap kewajiban sholat, juga ketika puasa dalam melaksanakan sholat, wajib baginya untuk tetap melaksanakannya. Fa'inan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam amaraha bil jam'i fi hadithain. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menjamak fi haditsain. Di sana terdapat dua riwayat hadis yang di mana Nabi SAW memerintahkan untuk menjamak. Wa yubah al-jama' liman ya'jizu 'ani at-tahara li kulli shalah. Dan diperbolehkan menjamak bagi seseorang yang ya'jizu 'ani at-tahara li kulli shalah, yang dia selalu taharah, bersuci dalam setiap salat. Kaman bihi salasilul baul, seperti seorang yang mempunyai penyakit salasul baul, yaitu sering kencing terus. Nah, sering kencing terus. Nah, ketika kencing dia harus taharah lagi. Kencing taharah lagi. Kencing taharah lagi. Dalam keadaan seperti ini, sebagaimana pembahasan yang telah kita sebutkan, bahwa ini adalah merupakan penyakit, maka mereka yang mempunyai penyakit salasil baul, cukup sekali saja berwudu, setelah itu walaupun keluar lagi, sudah. Biarkan saja. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Cuci lagi. Kemudian ketika wudu, keluar lagi kencing. Salasil baul. Maka dia berwudu setelah itu sholat. Dan juga di sini diperbolehkan untuk menjamaknya. Au jurhun la yarqau damu. Ataupun penyakit ataupun darah yang di sana keluar terus menerus. Au ru'af daim atau keluar mimisan terus menerus. Kiasan alal mustahadhah. Kias dengan wanita yang mustahadhah. Ru'af di sini, mimisan, kias dengan wanita yang mengalami istihadah. Faqad qala alaihi salatu wassalam li Hamna hina staftathu fi istihadah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hamna meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istihadah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa in qawiti ala ayu akhir adh-dhuhr." Ayu akhiri al-duhur wa tu'ajjili al-asr fataghtasilin thumma tusallin duhur wal-asr jami'an. Nabi SAW mengatakan kepada Hamna, wa in qawiti ala an tu'akhiri al-duhur wa tu'ajjili al-asr fataghtasilin. Apabila engkau bisa untuk menangguhkan, mengakhirkan duhur dengan asar, mengakhirkan duhur dan sholat pada waktu asar, fatah ketasilin kemudian mandi, sematusolin kemudian sholat duhur dan asar jami'an dengan jama', sematu akhri al maghrib watu ajili al isya, sematah ketasilin wa tajma'in baina as-salatain fa'ali. Dan apabila dan engkau bisa mengakhirkan maghrib wa tu'ajjil isya dan mendahulukan salat isya, tsumma taghtasilin kemudian kau mandi, wa tajma'in baina as-salatain dan kau menjamak dua salat tadi, fa'ali, maka lakukanlah. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa shahahahu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fil irwa. In dalil menunjukkan bahwa wanita yang istihadhah keluar terus-menerus, maka dia diperbolehkan untuk menjamak. Karena dari istihadhah merupakan darah penyakit di luar kebiasaan wanita. Nah, sehingga seorang wanita harus bisa membedakan antara darah istihadhah dengan darah haid. Karena apabila dia sudah bisa membedakan, sehingga apabila keluar darah istihadhah, maka tetap ada kewajiban sholat. Berbeda dengan darah haid, dia meninggalkan sholatnya. Baik. Insya Allah kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar atau sholat duhur. Begitu pula jamaah takhir antara sholat maghrib dan sholat isya, maka sholat apakah yang kita niatkan terlebih dahulu, apakah sholat maghrib atau sholat isya? Ketika seseorang menjamak, nah, dia meniatkan sholat yang secara tertib. Ketika dia mengakhirkan sholat duhur, diakhirkan dengan dikumpulkan dengan sholat asar, maka niat yang dia harus awal niatkan adalah sholat duhur. Kenapa? Karena dia belum sholat duhur, walaupun pada waktu asar. Walaupun pada waktu asar. Begitu juga seseorang ketika dalam keadaan safar, dia belum sholat. Ketika masuk ke masjid, ada orang yang sholat berjamaah, sholat asar. Apa niat dia? dia niat sholat duhur. Kenapa? Karena dia belum sholat duhur. Karena sholat itu harus tartib. Tidak boleh dia niat sholat asar, kemudian setelah itu niat sholat duhur. Karena pada waktu sholat asar tetap dia niat sholat duhur. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.